apa hukumnya jual beli lelang? Jual beli lelang kalau itu normal dan wajar diperbolehkan, itu dalam bahasa fuqaha disebut baik muzayadah. Tapi kalau di situ ada unsur najash, penipuan, maka tidak boleh. Artinya ketika orang menawar semakin tinggi semakin tinggi, itu normal-normal saja, tidak dibuat-buat, tidak ada skenario, maka diperbolehkan. Tapi ada kalanya yang seperti itu ada skenario dari sebagian orang menaik-naikkan harga bukan tujuannya membeli, tapi agar pembeli yang sesungguhnya dia beli dengan harga yang mahal. Ini namanya najash. Ini tidak diperbolehkan.